Markus bab 11. Ebeto para napa ka Yerusalem isa ben ret morete napa ka kota Betfage ben Betania erenga kumo jaitun eja dia isa makon morete kadua mangkat kade kasa entar ke kampung ia de roa cakna debuna isa mon buru masuk ke kampung jeria bakna bekal nengalena buduk na hemar setepak nai pangker. Hemar jeria tak tahu etompak orang. Buka talena hemar jeria, pas kibada nak. Mon beda orang ngatanya kabakna, arapa hemar jeria mak e buka talena? Kocak, eka parlo pangeran, ben tulia epa beli. Teti, moreta seka dua jeria mangkat, lacuna mebuduna hemar, epangkir kalabenga bengkau, epengkir lorong. Ebekto seka dua jeria tepana muka talena, reng orang semanceng eja dia, pada atanya. Hei! Apa na apa sampean? Apa na apa talena buduk na hemar kini ke mae buka? Moret seka dua jaria nyauti akan tasi ede buaki isa. Teti bi reng oreng seka dua jaria e paneng ngibe buduk na hemar gele. Buduk na hemar jaria e kibe ka isa. Seka dua jaria lacu muka jubana eka kebai pakapana hemar jaria. Tining isa lacu niteni hemar puru. Banyak oreng semuka jubana beng sebeng e yang par elorong. Bede pole setok ngetok cak rancana butombuan, egel tekel, e tabur e tengah lorong. Reng oreng se ajelen e yadena isa, ben se norok bute, e budina padera eraan. Gol jaki Allah! Moga Allah berkati si Rabu bin Asmana pangeran. Moga Allah berkati pemerintahan si bakal de tengah. Pemerintahan na daun, tang bangatoa. Mol jaki Allah semaha tengki. Isa dibudina napak ke Yerusalem, lacu masuk kapat heleman soce. Eja dia, isa ngulati kasaka lenglenga. Tape, sarina la parak malema, lacu mios ka Betania, ben morete sedubles oreng. Kalakuan na, ebekto isa ben red morete aloma paka luar dari Betania, isa arasa lapar. Dari jauna, isa ngolati pungkana ara sekumpus dauna. Teti laju mios kakenangan kajuan jaria terongolatena pola mi bade buana. Tape sanapana kajadia pungkana ara jaria etemotade buana perak daun malolo. Sebab ebekto jaria beni osoma ara. Isa ada buka pungkana ara jaria. Mulai setia tade orang sengah kana buana bak napoleh. Debuna jaria ekeding biret morete. Sanapana ka Yerusalem, isa mios pole kadelem patheleman soce. Eja dia, isa lacu ngujuk sakapiana oreng se acual beli ekenengan jaria. Mi janareng oreng senarema poro ben pese e palang cungkelang. Beria kia katuju anareng oreng se acual ter. Tade oreng setonga se eyetinin ngiba apa boy lebet etaniana patheleman soce. Saalana jaria, isa lacu morok reng oreng eja dia. Debuna. Dalam Alkitab lai sebutaki kantaria. Allah debu. Tang pedeleman. Bekal enya makna kenengna oreng adu'a. Dari sekabina bangsa. Tapi bi bekna. Ego bay lai buna maleng. Kata tian jaria eke ding bi imam kepala serta rukuru agama. Teti reng oreng jaria lacu padeh nyare jalan matiana isa. Mam imam kepala benru guru agama jaria pada tako ka isa polana oreng pada kasampu ngiding pangajarana. Saelana para malema isa benret morete mangkat dari kota jaria. Kalakuana kulaku ebeto aloma pa elorong isa benret morete ngolati pungkana araruwa lamate kamuk ramukna. Petrus engak kakatetian kaberiana lacu mator ka isa. Guru, olati! Bungkana arah saya epesto pantinengan beri ka isa semakin mate. Debuna isa. Papar cajak Allah. Ongguan, bakna bisa ngocak kagumok ria. Marah bakna pak arput dari tanah ria. Serta pas ngaltok kata se. Jeria, mesti eka buli. Asal bakna tak mang-mang edalem atena. Serta yakin, ja apa sekocaki bakna jeria, bekal kelakona ongku. Tetik kae ngae ya. Mun bekna doa serta onyoon ka Allah, papar caje. Je apa se soon bekna bi Allah lai parenge. Ben, bekna bakal narema ah apa se soon bekna jeria. Ben mon bekna doa, tapi beda orang se tak kesenenge bekna. Beri sapora geluh orang jeria. Sopaja ramana bekna eswarga kasokana nyapora satu sana bekna. Mon bekna tak nyapora orang lain. Ramana bekna eswarga tak kira nyapora satu sana bekna. Isa benret morete abeli ka Yerusalem pole. Tepana Isa alumapa epatilman soce, mam imam kepala, ru guru agama, ben pim pamimpin Yahudi nyanter. Reng oreng jeria atanya. Onapa de sara sampian me alako sabeneka? Pasera se apa reng ko besa ke sampian? Debuna Isa. Sengkok anyak tanya kia kabekna. Mon bekna bisa nyauti, bi sengkok bekna ebelekna. Dari dima sengkok oleh ko besa ngelakoni jeria kepi. Marah ko caki. Oleh ko besa dari dima, Yahya abaptis orang. Oleh dari Allah, apa dari manusia? Mam imam kepala ben pin pamimpin Yahudi jeria mulai aperempeken. Ocakna. Ngocak beremes nyaman. Mon ngocak dari Allah, tanto Isa adebu. Mon beria arapa bekna mi tak parcaje ke Yahya. Tapi melarak ia si ngocak ah. Dari manusia. Sebab reng orang jeria takok ka orang sebanyak. Sebab sakabiana orang yakin cek Yahya ria nabi. Tetapi reng orang jeria nyaut. Tak oning. Isa laju adabu. Mon beria. Sengkok tak abek lagi ya kabekna. Oleh kau besar dari siapa? Sengkok ngelakoni ria kebih.